Hadirin yang berbahagia, merupakan acara inti pada pagi hari ini adalah Mbalah Aswaja yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq dengan topik Sejarah Aswaja di Indonesia dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq, wekdal kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jajaran Civitas Akademika Universitas Islam Malang yang saya hormati, wabil khusus Al-Qondali yang mencetuskan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi ada ngaji judulnya Gus Muwaffiq ila aqwamit thoriq kemarin. Jadi kenapa tadi Yai Maskuri menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq? Karena dulu NU itu wabillahi taufik wal hidayah. Karena sangat mudah. Akhirnya dicontoh sama Golkar waktu itu Orde Baru. Nah, sementara NU lagi jengkel waktu itu sama Pak Harto. Maka kemudian sama Kiai Hamid Al-Qondali dirubah menjadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, itu akhirnya enggak bisa. Kesleo-kesleo akhirnya sampai sekarang NU pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terus setelah dari Kendal tadi malam di Sumenep, di Bangkalan, ngunduh mantu putrinya Yai Miftahul Akhyar dengan putra Bunyai Mutmain Naskal. Yang aneh itu saya diakui sebagai warga Madura. Saya dianggap dimasukkan menjadi keluarga besar Madura, terutama dari Bani Syaikhona Khalil. Terus dikasih hadiah celurit. Saya dikasih hadiah celurit. Dan permintaan keluarga, saya harus motong kue pernikahan dengan celurit. Jadi akhirnya semalam saya motong kue manten dengan celurit. Ini mungkin kalau tidak di NU kan. Jadi Rasulullah ini kan umat milenial, nabi terakhir. Di antara sekian nabi ini yang paling bontot itu Islam. Islam ini paling akhir, nabi terakhir, agama terakhir. Jadi kalau dibilang dengan Yahudi, tua Yahudi. Disamakan dengan Nasrani, tua Nasrani. Disamakan dengan Hindu, tuaan Hindu. Buddha, lebih tua Buddha. Islam ini agama terakhir karena Nabi tahun 571 lahir, kisaran tahun 600. Nabi terakhir. Kalau santri ngaji biasanya diurut. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh Wa Ibrahimu Kulun Mutaba Lutun Wa Ismailu Ishaku Kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu Kada Shu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'adul Kifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dawaya. Itu terakhir kita ini, nabi terakhir. Nah, nabi terakhir ini punya tugas yang sangat berat. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Apalagi nek basa Jawa lebih serem. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kecoba dadi rahmat. Rahmat go sapa? lil alamina kedua wong alam ka kabeh. Kalau orang Jawa sudah bilang wong itu waspada, karena wong itu bukan cuman manusia, kambing juga wong. Lah sawahmu kok mbok pageri ngopo? Pangan wedhus, wong wedhus kok ora dicancang. Wong. Lu kalau sudah bicara wong itu sudah bicara semesta. Lu bahkan kerupuk iya wong. Ngopo kok ora kuliah mencret? Ngopo mangan kerupuk entek sak blek. Wong kerupuk dientekno sak blek kok mencret. Sampai telek iku wong. Ngopo dipel mesjide? Telek pitik, wong telek munggah masjid, wong telek. Lu kalau sudah bicara wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, orang Indonesia luar biasa maknanya, wong alam ka kabeh. Nah, ini berbeda. Nabi Adam itu diutus menjadi khalifah pertama. Itu urusannya masih sekitar urusan keluarga, anak-anaknya itu Islam. Nabi Idris baru sekampung. Nabi Nuh ya sekampung gitu aja, yang banyak kan kewannya. Makanya penumpang kapalnya yang paling banyak itu kewannya. Dan belum punya mobilitas yang memungkinkan untuk bertemu dengan sesama anak manusia. Sia, umatnya Nabi Musa itu baru ketemu orang Mesir dan Filistin. Belum ada umat Nabi Musa ketemu sama orang Madura, itu enggak ketemu. Belum ketemu sama orang Malang, belum ketemu. Makanya belum ada umat Nabi Musa tuku apel di Malang, enggak ada. Umat Nabi Isa baru ketemu orang Romawi. Kita bisa bayangkan. Umat Nabi Ibrahim ya Filistin, Mesir lah, belum ketemu sama orang Lumajang, belum ketemu sama orang Irian. Jadi konteks rahmatan lil alamin itu diberikan kepada Rasulullah karena apa? Tanggung jawab kenabian ini manusia sudah menyebar ke seluruh dunia. Sudah jadi manusia yang berbeda-beda. Nah, ini Nabi Muhammad harus masuk ke seluruh wilayah di seluruh dunia. Makanya bekalnya beda. Islam itu bekalnya beda dengan umat-umat yang sebelumnya. Apalagi umat milenial ini, gak perlu kemana-mana. Umat Nabi Muhammad yang hari ini gak perlu kemana-mana, gak perlu rekreasi. Cukup tidur bisa berselancar di dunia maya. Ini orang milenial. Sambil tidur bisa nengok orang India, tinggal ketik aja Bokong India, keluar. Ini umat milenial India. Ini enggak kebayang lah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita enggak kebayang ada makhluk kayak kita itu. 20 tahun yang lalu kita pengen lihat Arab, kita pengen lihat Afrika, kita pengen lihat India. Itu nunggu flora dan fauna, nyetrum ke aki gitu, nanti akinya habis ya, mingkup TV-nya. Kalau nggak ada flora fauna, kita nggak lihat Afrika. Sudah ditunggu selama setengah hari, begitu keluar Pak Harmoko klompen capir, kadang keluarnya Pak Murdiono itu capek itu. Sekarang mana ada, tinggal tidur kita itu. Tengu Afrika keluar, kinjeng kawin itu keluar, banser tiba metu ngono. Artinya apa? Umat Rasulullah ini memang umat di mana titik pertemuan itu, titik pertemuan dunia ini pasti terjadi. Cara wong Jawa ubenging cokro manggilingan ngono. Wis muter, wis tepung gelang. Orang Jerman menyebutnya Zeitgeist. Wis tepes petuk pisan. Ya, wis gimana petuk. Sambil turu. Loh, itu maka umat Islam ini bekalnya adalah bekal yang cukup apa? Cukup bernuansa yang disebut bernuansa sosiologi dan antropologi. Contoh, ya ini contoh. Ada hal yang paling tidak terjamah. apa? Akhirnya guidance manusia ini terbangun ulang. Begitu terbangun ada problem. Apa? Pergeseran peradaban pecah menjadi dua. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim punya dua pewaris besar, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Nah, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub ini orang menyebutnya Israel. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Lah, Bani Israel ini melahirkan manusia yang bangun peradaban besar. Yang satu Musa membangun Yahudi, yang satu Isa membangun Nasrani. Lah, di antara Yahudi Nasrani ada namanya Daud, ada namanya Sulaiman, yang sama-sama sampai sekarang masih sama-sama kuat. Daud masih dikenal puasa Daud. Bahkan bintangnya masih dipakai, bintang David ini kan dipakai oleh Israel sekarang. Makanya Israel ini ahli logam dunia, karena Nabi Daud itu terkenal ahli logam. Maka ini logam, produk awalnya Israel. Itu logam, seluruh logam itu dari ilmunya orang Yahudi. Maka penguasa dunia sekarang masih Yahudi, karena eranya era logam. Nah, yang paling bisa ngadepi ya nanti orang Jawa, tapi nggak tahu kapan. Karena orang Jawa punya spesifikasi ahli logam. Alat musik Arab itu terbang terbuat dari kayu dan kulit. Alat musik Eropa terbuat dari kayu dan tali, gitar. Alat musik kita ini gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, itu. Nah, umat Nabi Muhammad dari jalur Ismail ini pasti akan ketemu dengan keturunan Nabi Ibrahim dari sisi yang lain. Loh, makanya agar kalau ketemu itu enggak kaget, maka kemudian Ibrahim ini menjadi guidance berikutnya. Guidance berikutnya dan dikenal oleh semua agama. Islam menyebutnya Ibrahim istrinya Sarah. Yahudi menyebut Abraham istrinya Sarah. Nasrani menyebut Abraham istrinya Sarah. Nah, Hindu menyebutnya Brahma istrinya Saraswati. Itu kan Sarah, Sarah, Sarah, Saraswati, ini kan sama aja sebenarnya. Ini tugasnya Pak Maskuri ini untuk mengajarkan anak-anak Unisma untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif. Karena nama ini sama, Ibrahim Sarah, Abraham Sarah, Brahma Saraswati. Nah, agar umat Islam ini enggak kaget ketemu saudara tuanya, maka ditarik ke belakang suruh ibadah haji, bahwa semua bersumber dari Ibrahim. Tempat tilasnya Nabi Ibrahim suruh nengok, namanya makom Ibrahim. Tempatnya Nabi Ismail suruh nengok, namanya Khijir Ismail. Siti Hajar suruh nengok, Sofa Marwa. Lempar setan suruh ngulang, Jamarat Ula, Wusto, Akobah. Itu biar gak kaget ketemu saudara tuanya. Dan harus ada resolusi konflik kalau ketemu. Makanya kemudian ada Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan minal masjidil haram ilal borobudur? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kenapa sami'ul basir bukan azizul jabbar? Wong peristiwa segede itu, sami'un dat yang maha mendengar. Konflik antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram bangun Rasulullah, di Masjidil Aqsa ada Yahudi Nasrani. Maka kemudian harus ada resolusi konflik antar saudara. Maka kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit, disuruh sholat. Sholat adalah tata cara kaum muslimin menghadap Allah. Lu kan kita cuma diminta lita'arofu, agar kamu mengerti. Agar kamu pengertian, maka tidak perlu dijelaskan. Kalau ada penjelasan, kita tidak perlu pengertian, wong ada penjelasannya. Tapi Tapi tidak ada penjelasannya waja'alnakum su'uba wa qabaila, kenapa berbeda-beda, itu enggak dikasih penjelasan. Makanya kita disuruh mengerti karena enggak ada penjelasannya. Kalau ada penjelasannya ya kita enggak perlu pengertian, wong ada penjelasannya. Artinya ada perintahnya. Maka kalimat ta'aruf adalah kalimat yang bermakna pengertian. Selama ini diterjemahkan menjadi kalimat yang untuk saling kenal mengenal, sebenarnya enggak pas. Ini bahasa Indonesianya yang mati ketemu bahasa Arab ini. Karena bahasa Indonesianya bahasa muda. Ta'aruf itu kalau maknanya mengenal, bahaya. Saya kenal tikus, tapi pengen mukul kepalanya aja saya. Saya lihat kecoa, pengen bunuh aja, kenal saya itu kecoa. Tapi kalau pengerten itu enggak. Ya ini kan problem bahasa. Bahasa Indonesia terlalu muda. Jangankan ketemu bahasa Quran, ketemu bahasa Jawa, bahasa Indonesia mati. Kunduran truk itu udah gak bisa, pecirit itu udah gak bisa, celusupen udah gak bisa, pendapat berat itu makanya. Nah inilah, nah orang Eropa ya begitu itu, kalau kehilangan matahari sinarnya hilang, ultravioletnya gak ada, pigmen kulitnya berubah, bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka harus cari tempat panas untuk berjemur. Makanya orang Eropa kalau jemur bukan pornografi, sampean aja yang ngeres. Loh, makanya siapapun nanti diantara sampean semua ada yang turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Nanti pindah ke Thailand, pindah kemana lah ini? Musim dingin tanpa daun, karena seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau Natal itu pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ya itu aja yang nggak rontok. Natal itu kalau asli Malang bisa daun apel, bisa daun jambu, ya dan apa saja. Makanya nggak usah emosi anak-anak Unisma. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Sejak kapan pohon punya agama? Sebuah pulau. Makanya yang dia ngerti manusia itu yang putih aja, Arya aja. Dia gak pernah tahu manusia itu berbangsa-bangsa. Makanya setelah perjanjian Edict of Demarcation, dunia dibagi dua, Spanyol sama Portugis. Portugis melakukan perjalanan terdampar di Tanjung Harapan. Setelah itu ada Eropa yang dikenal dengan perjanjian Tratados de Tordesillas, di mana orang Eropa melakukan penyebaran ke seluruh dunia sebelum Saragossa perjanjiannya. Nah, orang Belanda, orang Portugis yang lain masuk ke Indonesia, lihat bangsa kok kecil-kecil, pesek-pesek, oh ini turunan monyet itu ini. Karena mereka diajarkan manusia kita adalah turunan Pithecanthropus erectus. Jadi kita ini bagi orang Eropa turunan monyet, dan kita bersepakat ya memang kita punya manusia tertua, artinya kita mengakui kita ini monyet. Maka kemudian ditembaki, ada Vander, ada apa, Wisterling, ada Pak Dendles. Ini sebenarnya karena pola pandang bahwa kita ini bukan manusia yang sempurna, ini turunan monyet. Tapi Islam tidak, sudah diajarkan manusia berbeda-beda. Makanya Islam ini ketemu dengan peradaban apapun menganggap manusia sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita ini manusia terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah inilah Islam. Makanya umat Islam ini sebagai umat terakhir sudah disiapkan sebenarnya untuk ketemu dengan siapapun tetap mandiri dan mampu membangun peradaban, tidak malah kemudian terbentur oleh luka masa lalu. Umat Islam harus cerdas benar-benar. Apalagi umat sekarang, umat Rasulullah di zaman Rasul, sahabat itu ketemu orang Cina aja kaget. Iya, tapi karena sudah digambarkan ketika pindah ke Madinah, sahabat ketemu orang Cina kaget. Ya Rasul, apa? Di pasar itu ada orang aneh, kepalanya botak, lontos gitu. kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 12. Itu orang mana ya? Oh itu Cina, sahabatku. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mencari Cina itu di mana, dicari sama sahabat Mu'ad, dan akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya menjadi tokoh terkenal di Cina, di tempat orang berbeda agama, berbeda suku. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin di masyarakat Cina. Karena apa? Tidak kufar kafir, enggak, biasa aja. Nah, makamnya masih ada sekarang. Sahabat Makkah waktu itu pindah ke Madinah, ketemu orang Yahudi aja baru pertama kali kaget. Ya Rasul, ada pedagang culas. Siapa? Ya itu kalau jualan selalu bilang perdagangannya baik padahal busuk. Nah terus, nah itu apa-apa dibilang mahal padahal belinya murah. Paling biasanya Yahudi. Kamu kalau lihat Yahudi cirinya gampang. Itu orang tua, rambutnya putih, jenggotnya gundul, tidak ada jenggotnya, terus giginya utuh. Lo kok bisa gitu ya Rasul? Iya, itu orang Yahudi sukanya nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot. Karena dulu Nabi Musa waktu dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israelnya ditempiling. Terus pulang, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling? Oh itu Musa, jangan macem-macem, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, dan dia gagal ketemu Khidir. Makanya yang sopan akhirnya, assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa mau tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu itu sudah expired. Ya tapi besok lagi bilang dong, jangan coba cabut. Enggak, temanku bilang rambutmu putih, jenggotmu itu sudah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, cabut deh, dicabut. Mati Nabi Musa. Akhirnya orang Yahudi mikir, loh ini dicabut nyawanya karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya enggak ada. Maka orang Yahudi paling suka nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya, kan gitu. Jadi makanya urusan jenggot itu selalu dikaitkan dengan Yahudi, biar enggak sama orang Yahudi, panjangkanlah jenggotmu. Makanya orang Indonesia enggak ribut karena enggak ada orang Yahudi. Akhirnya ribut gara-gara Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Ribut itu. Padahal Kiai Said olok-olok orang, ada orang mengatakan Wali Songo enggak ada. Wali Songo itu fiktif, enggak ada. Itu enggak ada buktinya. Jadi itu bohong belaka. Yang mengatakan itu Zainal Abidin, jenggotnya panjang segini. Sama Kiai Said dibilang orang memang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Nah akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok, wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu makanya kan Kiai-Kiai gak ada yang mempersoalkan jenggot. Nah itu lah. Jadi sebenarnya kita ini memang harus siap menjadi umat masa depan yang tidak terbebani konflik masa lalu. Wong sudah diajarkan tengok Jabal Rohmah, kenapa kita ribut? Dan hari ini semua bangsa bersatu di sini, dan kita nggak perlu konslet. Seluruh bangsa bersatu di sini, orang Jepang hadir saat ini, tapi bukan orangnya, mic-nya aja dia yang datang. Ini kan buatan Jepang ini. Itu buatan Jepang. Orang Korea enggak datang, yang datang Samsungnya. Tapi ada yang senengannya tidur di masjid, jarang sholat, ya ada. Kalau Rasul datang ke masjid, bangun salaman capcuk-capcuk, tidur lagi, ada. Dan enggak menjadi masalah karena masih ada Rasul. Lo coba kalau sekarang itu ditempilingi orang kayak gitu. Capcuk-capcuk tidur lagi. Coba ada Rasul keluar masjid ditanya, ya Rasul kiamat kapan? Nggak usah nanya kiamat, kiamat itu bekalnya ibadah, kamu tidur tok sangumu apa? Saya nggak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Ya seneng engkau aja. Hah? Seneng dok? Iya. Nggak jalankan? Enggak. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Dan yang gitu juga ada. Ya sudah kalau gitu, Rasul berangkat. Ya Rasul, jangan pergi dulu. Apa? Aku kan sudah jujur cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku enggak? Ya iyalah, wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak? Yes, ya betul. Apa? Ya kalau Rasul cinta sama aku kan enggak mungkin Rasul ninggalkan aku di neraka. Pasti aku diajak kan ya Rasul? Iya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya sudah, yes, lari dia. Sahabat Abu Bakar dengar kayak gitu kaget. Loh kok enggak modal masuk surga? Ya Rasul, apa? Saya dengar tadi itu orang itu enggak modal masuk surga itu gimana? Cuman seneng tok. Iya Abu Bakar. Seneng tok gitu masuk surga? Iya, enggak modal. Ya cuman dia itu begitu modelnya. Lah kalau dia enggak modal aja masuk surga, apalagi aku, kata Rasul. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, surgaku depan ini pasti, kata Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget. Iya. Jubahnya berkembang sampai mengangkat-ngangkat jubah Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang akhirnya jadi manhaj tarekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya tarekoh Maulawiyah, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Wirling atau Tarisu Sufi. Zaman Rasul enggak ada masalah karena secara sosiologi antropologinya sama, terduplikasi secara utuh. Jadi kalau dalam teori hermeneutika, hermeneutika satu yang namanya real life, kenyataan hidup Rasulullah terduplikasi secara utuh. Ya kan gitu? Ya utuh. Tapi di generasi berikutnya sudah enggak utuh, di hermeneutika keduanya. Sudah mulai banyak ini, apa? Di narasi. Quran juga mengalami problem sosiologi, antropologi. Di zaman real life bersama Rasul, sahabat enggak belajar Quran. Enggak ada, ditulis aja enggak wong apal. Tapi begitu sahabat ini kehilangan Rasul, ketemu tabiin, mulai nulis. Sahabat Abu Bakar bilang bid'ah. Sayyidina Umar, ya kalau bid'ah kayak begini habis nanti Quran, habis mati 71 di Bi'r Maunah, numpas Musailamatul Kadzab. Tulis. Abu Bakar enggak setuju juga enggak apa-apa, biarin aja. Cari itu anu sekretaris Rasulullah, dicari, ditulislah. Akhirnya kemudian tulisan Sayyidina Umar ini menjadi landasan mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Kalau tetap bilang bid'ah, enggak boleh nulis, nuruti Sayyidina Abu Bakar, hilang Quran itu sekarang. Nah, Sayyidina Umar ngeyel, dadah, bid'ah ini, bid'ah. Sayyidina Umar ini kan paling iseng, puasa-puasa, orang sepi, kemana kok sepi? Di rumah semua ya Abu Bakar. Kenapa? Beribadah total, totality kepada Allah. Waduh, sepi ini Islam. Kumpulin ke masjid. Kumpulin semua ke masjid. Baris katanya. Sahabat Ubay, baik. Imami katanya. Imami apa Umar? Udah deh dua-dua. Kamu kan pernah sama Rasulullah dua malam itu. Sahabat ini kehilangan Rasul, ketemu tabiin, mulai nulis. Sahabat Abu Bakar bilang bid'ah. Sayyidina Umar, ya kalau bid'ah kayak begini habis nanti Quran, habis mati 71 di Bi'r Maunah, numpas Musailamatul Kadzab. Tulis. Abu Bakar enggak setuju juga enggak apa-apa, biarin aja. Cari itu anu sekretaris Rasulullah, dicari, ditulislah. Akhirnya kemudian tulisan Sayyidina Umar ini menjadi landasan mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Kalau tetap bilang bid'ah, enggak boleh nulis, nuruti Sayyidina Abu Bakar, hilang Quran itu sekarang. Nah, Sayyidina Umar ngeyel, dadah, bid'ah ini, bid'ah. Sayyidina Umar ini kan paling iseng, puasa-puasa, orang sepi, kemana kok sepi? Di rumah semua ya Abu Bakar. Kenapa? Beribadah total, totality kepada Allah. Waduh, sepi ini Islam. Kumpulin ke masjid. Kumpulin semua ke masjid. Baris katanya. Sahabat Ubay, baik. Imami katanya. Imami apa Umar? Udah deh dua-dua. Kamu kan pernah sama Rasulullah dua malam itu. Lidahnya beda-beda. Problem sosiologi. Tapi wal jamaahnya ganti. Dan setiap ganti jamaah, ketika ketemu rahmatan lil alamin, ketemu alam yang berbeda, bangsa yang berbeda. Makanya ya Islam itu biasa. dibawa Sayyidina Ali ke Persia, ketemu orang Majusi. Orang Majusinya baik, tapi beda agama. Akhirnya orang Majusi mengambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah orang Persia menyembah api, begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Persia itu punya bangunan tinggi namanya Manara. Maka setiap api Persia ditaruh di bangunan tinggi bernama Manara. Begitu ikut Islam apinya hilang, Manaranya ditaruh depan masjid. Nah setiap orang lihat Manara depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin pengen bangun Manara kayak orang Persia. Lahirlah di mana-mana Manara, sampai Malang namanya Menara. Nah itu kan api Persia. Makanya Islam itu bertemu dengan budaya yang berbeda, saling mengisi. Makanya Rasul hanya mengatakan wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Lah begitu itu kaum muslimin mengalami tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain. Dan ini yang menginspirasi budaya masyarakat Islam hampir di seluruh dunia. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala yang terjadi di bulan Asyura. Nah itu menginspirasi di Indonesia, makanya bulan Asyura sampai ke Indonesia disebut bulan Syura. Jadi bulan Syura itu sesungguhnya adalah buntutnya Asyura. Karena orang Indonesia kalau ngambil kalimat Arab atau apapun ekornya saja, Zainal Abidin Bidin, Zainal Abidin Ipin, Muhammad Mat, itu biasa kan orang Indonesia. Makanya ada santri Unisma datang ke rumah, siapa namamu? Mat Ali Kiai. Oh, Mat itu Muhammad bukan Matto. Muhammad Ali kamu. Nah ini Mat Rohman Kiai. Oh ini kamu Muhammad Rohman bukan Mat Rohman. Iya Kiai, Mat itu dari Muhammad, maka yang panjanglah Muhammad Ali Muhammad Rohman. Oh iya Kiai, terima kasih, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah rumahmu mana? Malang Kiai. Malangnya di mana? Di Noyo. Di Noyonya mana? Itu belakang Muhammad Rosa. Ya kalau madrasah, madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Rosa. Madrasah gitu aja. Lemat itu. Makanya itu menghasilkan satu tradisi di Nusantara. Tradisi apa? Tradisi Syura. Syura. Nah orang Jawa itu kalau Syura itu enggak mantu, enggak ngawinkan anak, karena itu bulan duka. Bulan duka enggak usah mantu, enggak usah anak. Yang dilakukan apa? Santunan anak ya yatim. Bahkan budaya itu Syura itu mempengaruhi agama Nasrani, agama Hindu. Ikut kalau bulan Syura itu enggak mantu. Karena apa? Mayoritas muslimnya tidak mantu, terjadi saling menghargai. Nah itu enggak mandi. Karena apa? Itu menandakan duka yang dalam buat bulan Asyura di mana cucu Rasul terbunuh di Jogja, muter beteng 7 kali enggak ngomong. Ini bulan duka, jangan terlalu banyak mulut kamu. Di Solo ngikuti kebo Kiai Slamet. Untuk apa? Kalau lagi dilapor-lapor ke tubuhnya. Ini bulan duka, jangan bersolek. Loh, ini kan problem sosiologi baru ketika mengadaptasi bulan Asyura. Cuman kemudian di Indonesia dibid'ahkan karena ada yang mengatakan bulan Asyura orang tidak mantu karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Nah ini kejahatan pengetahuan. Yang membelokkan itu namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang Bakaran Pati, gak kuat jadi santri, pindah ikut Belanda. Akhirnya dikenal dengan nama Kiai Tunggul Wulung. Nah itu dia nulis 2 serat. Satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang satu Darmo Gandul Gadolo Gadoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang nyerang Majapahit adalah Demak. Jadi kurang ajarnya anak nyerang. Kediri, Girindrawardana turunan Jayakatuang, yang Jayakatuang dibantai oleh Wijaya pendiri Majapahit. Wijaya membantai Jayakatuang karena Jayakatuang membunuh Kertanegara, sementara Kertanegara mertuanya Wijaya. Jayakatuang balas dendam karena Kertajaya, Raja Kediri, diserang oleh Kenarok tahun 1222. Sehingga apa? Sehingga kemudian dendam antara Kadiri dan Singasari diselesaikan di zaman Girindrawardhana nyerang Majapahit. Nah, Girindrawardhana diserang sama Raden Fatah, bukan berarti nyerang bapaknya. Bapaknya Wijaya, bapaknya Raden Fatah yang namanya Brawijaya V diserang Girindrawardhana, yang nyerang bapaknya diserang sama Demak. Tapi oleh Sabdo Palonoyo Genggong dijelaskan bahwa yang menyerang Majapahit adalah Demak, sehingga Majapahit akan nagih janji 500 tahun ke depan. Setelah itu dia juga nulis serat purno namanya Dharma Gandul Gadolo Gadolocu. Ini yang Abdullah ini. Dharma Gandul ini yang terima gandul tok. Telur dua itu terima gandul. Gadolocu itu olok-olok orang Islam yang sunat, gadule melonco itu aja. Maka Dharma Gandul Gadolocu tidak sempurna hidupnya kalau belum ketemu Dewi Berjiwa Wati Farji, kan artinya itu. Dan ini kan Dharma Gandul ini lah. Lah makanya orang kalau enggak paham ini ribut. Kenapa? Karena ini jalurnya sana. Misalnya terus kemudian orang Jawa ketika pergi haji ke Gunung Merapi, itu orang Jawa kuno pergi haji ke Gunung Merapi, ini banyak sekali yang ribut. Padahal ini problem sosiologi antropologi Jawa. Kenapa? Karena Islam ketemu sama orang Hindu, beratnya luar biasa. Karena simbol Hindu dan simbol Islam secara faktual mirip, sama-sama tumpuan batu. Yang Islam tumpuan batu namanya Ka'bah, yang Hindu tumpuan batu namanya candi. Nah kalau ketemu langsung haji kaget, lu kok sama-sama batu iso konslet. Yang Islam punya namanya Jabal Rohmah, Hindu punya namanya Linggayo. Ya ini sama-sama tugu batu. Sama-sama kalau perjalanan suci kainnya selempang, satu warnanya putih, satu warnanya kuning. Sama-sama muter ke kiri. Selesai perjalanan suci sama rambutnya, yang satu tahallul, yang satu digundul. Kalau setelah perjalanan suci sama-sama apa? Motong, yang satu kurban, satu gadri, yang satu air zam-zam, yang satu air Gangga Yamuna. Kalau di sini air Gunung Arjuna. Nuwun sama. Daripada nanti konslet ketemu Hindu, ketemu ajaran Brahma ini yang Dewi Saraswati, udah deh enggak usah pergi ke sana. Terus ya di sini aja sholat Jumat di masjid saya 41 kali tanpa berhenti, nanti pahalanya sama dengan pahala haji. Akhirnya orang Jawa sholatnya di Gunung Merapi karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi. Duh. Ini yang kadang orang enggak paham. Nasib di Gunung Merapi saya Jumatil Kubro punya murid, punya putra namanya Raden Ibrahim Asmoro Kondi, punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang bergeser ke Sulawesi. Nah di sana orang pergi haji ke Gunung Bawakara Karaeng. Ini kan harus dipahami, ini loh problem antropologi waktu itu, bukan problem hari ini. Kalau hari ini sudah selesai, maka orang pergi haji sampai antri. Tapi zaman segitu langsung haji ke Mekah konslet. Makanya orang Indonesia itu ngerti Islam, tidak ngerti Mekah zaman gitu, enggak ngerti Arab. Makanya Islam tetap bisa bertahan. Ini lah aurat laki-laki baina surah waruh. Cintamu dalam imanku. Akhirnya antara dada sama wudul di atas perut. Begitu ada cantolannya, kiai takbir Allahu Akbar. Gini nyantol. Jadi secara syar'i baju yang paling sempurna itu sarung, karena terus takbirnya sempurna Allah. Iya. Makanya banyak sekali orang sekarang takbirnya Allahu Akbar ini karena enggak pakai sarung, takut melorot, makanya begini. Ini enggak, ini saking tidak diingkari bahwa jubah itu syar'i, maka kemudian orang sini menyebut potongannya sarung. Jadi ulama-ulama dulu punya problem-problem sosiologi, antropologi yang berbeda. Kenapa? Karena ala ulama warasatul ambiya. Lah pewaris itu daerahnya beda-beda. Ada yang diwarisi Afrika, ada yang diwarisi Cina, ada yang diwarisi Malaysia, ada yang diwarisi Nusantara. Lah Nusantara diwarisi ketika bangsa ini sudah jadi, bukan bangsa bodoh. Islam datang, bangsa ini sudah keren, macam-macam, penuh data dan verifikasi bahasa dan detail. Arab Rus, Inggris ke Arab Rus, Inggris rice. Orang Jawa lengkap, kalau masih kecil wine, gede padi, pari, lek digiling dipanen gabah, terus digiling beras, sisane dedak. Kalau cuil-cuil patah-patah menir, buntel godong lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lebat, ora dibuntel sego, gondol cecek siji upo, silite gosong intip. Udah lengkap. Karena Rus ini rice, sini ya macam-macam. Orang Arab bilang orang jatuh itu sakoto. Orang sini lihat dulu jatuhnya ke depan apa ke belakang apa ke samping. Kalau ke depan istilahnya beda, ada nyungsep, ada jungkel, jeluwuk, ada ngeblak, ada ngelempang. Sana cuman sakoto itu aja. Beda, lengkap sini. Kan gitu, sana baru diajarkan wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Sampai sini udah selesai, makan gak makan kumpul, maka setiap ngumpul harus dikasih makan. Orang sini lahir makan, kawinan makan, apa-apa makan, semuanya. Jadi semuanya indah. Ada orang di rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, ya dibawain makanan. Di sana diajarkan lakum dinukum waliyadin. Di sini sudah selesai, konflik agama sudah lewat, karena konflik agama terbesar ada di Nusantara. Di dunia yang paling berat konflik agama itu di sini, perang antara Buddha sama Hindu tahun 820-an, antara bangsa Sanjaya sama bangsa Shailendra. Bangsa Sanjaya dipimpin raja namanya Panukuh, sampai takut jadi raja karena pamannya lebih keras namanya Garung, pindah agama Buddha, melakukan serangan terhadap orang-orang Sanjaya. Dia bergelar Smaratungga, kerasnya luar biasa, sampai akhirnya Panukuh itu lari ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Resi paling terkenal arsitek Hindu. Tapi begitu Gunadarma ini jadi arsitek, Smaratungga ini sudah menang perang menegakkan agama Buddha sekuat-kuatnya. Begitu mau bikin candi, nggak punya arsitek, goblok semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Maka Gunadarma dikontrak untuk bangun candi Buddha. Lahirlah Sambara Budura atau yang dikenal dengan nama Borobudur. Itu yang arsiteki orang Hindu, makanya ada candi Buddha modelnya Hindu. Setelah bangun candi dan terlihat mulai bagus, putrinya Smaratungga yang raja Buddha yang ekstrim namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Akhirnya nggak mau, Smaratungga mesti menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Makanya nggak usah serius-serius konflik 01 dan 02, nggak usah serius-serius, karena khawatirnya nanti anakmu jatuh cinta dan menikah, kamu yang pusing. Karena ini naga-naganya ada kelompok khawarij baru di Indonesia, Dulu Sayyidina Ali sama Muawiyah begitu bikin tahkim, ada yang gak setuju, bikin gerakan lagi. Padahal dulu pendukungnya namanya Khawarij. Sekarang ada Khawarij baru di Indonesia yang tidak setuju dengan pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini neo Khawarij ini. Ya udah sampaiin aja, kayaknya masih orang-orang lama, masih orang HTI dan sekitarnya. HTI wa akhwatuha ini masih. Ini Khawarij baru. Nah, jangan ikut-ikutan deh yang begitu-begitu. Yang masih memaksa bahwa problem Indonesia ini problem agama. Ya temannya si Sugi dan temannya itu. Ya itu, maka kita ketawa-ketawa aja. Bersiaplah menjadi Khawarij jilid 2. Neo Khawarij, jangan. Nah setelah itu rukun. Begitu rukun, yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, diawasi oleh putra Panuku atau Gunadarma yang saat itu sudah bergelar Rakai Pikatan, diawasi bikin candi Prambanan oleh Resi Kumbayoni. Setelah itu rukun, tapi ledakan besar memaksa pecah. Yang satu wangsa namanya Syailendra geser ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, jadi besar karena gak ribut agama. Sindok ke timur gak ribut agama, maka dahakar diri Singosari jadi besar oleh Majapahit, dirukunkan dalam sebuah kerukunan besar antar bangsa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Maka kalau kemudian hari Natal ada banser jaga gereja, gak usah kaget, karena itu adalah warisan asli Indonesia. Orang-orang baru aja yang gak ngerti, makanya usil dia, karena hidupnya dari konflik ya biasa gitu. Jangan usah-usah. Ini problem besar. Nah, jadi kemudian akhirnya ada problem sosiologi. Kayak saya ini misalnya, kalau di Arab sana panjang gelarnya Pak Mas Guri, Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Alim Al-Allama Hadratul Mukarram Hadratul Syekh, tepau panjang sampai sini ya kiai gitu aja, gak usah panjang-panjang. Kiai itu ya udah kiai gitu aja. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab, makanya kalau ngumpul dibahasakan dengan kuyaha ya gak pas. Anak kiai Gus kok ngumpul jadi gawagis, ya enggak pas, wong itu bahasa lokal, bukan bahasa Arab. Nah, para peneliti antropolog Eropa, Clifford Gate, ya, Martin Buzinas, termasuk Dennis Lombard, ketika sudah mengerti bahwa ulama Indonesia itu sebutannya kiai sesuai dengan bahasa yang terkait dengan sosial Nusantara. Begitu masuk sini membayangkan kiai itu manusia, kaget lagi, karena begitu masuk sini kiai itu bukan cuma manusia, ada kebo kiai Slamet, ada tombak kiai Pleret, ada kiai Semar, baru ada kiai Haji. Nah itu baru kaget, loh kok bisa. Akhirnya kemudian kegagalan memahami, lahirlah konsep santri priayi dan abang-abangan. Itu kan karena problem salah memahami kiai, karena kiai ya, ternyata ada kebonya. Waktu di sana pede, saya harus ketemu kiai, karena masyarakat Nusantara menyebut ulamanya dengan sebutan kiai. Ini kan dari ini Cesno Gurugronya. Tapi begitu masuk sini kaget, loh kiai ini beda-beda. Sama kayak sekarang orang pasti bingung, begitu masuk Malang semua produk roda dua itu Honda, bingung semua, loh kok Honda kape, Honda mu apa Mio, loh kok Honda kok Mio, Honda mu apa RE King, loh kok Honda kok RE King. Setiap produk mie instan sarimi, beli sarimi metune mie sedap, mie susah. Setiap produk pompa air sanyo, padahal dap. Itu di Nusantara biasa saja. Setiap produk pembalut softtek. Terus setiap produk jeans lepis. Itu kan kita deh, makanya orang enggak usah pusing. Tuh. Nah, ini jadi ada hal-hal besar. Sholat, ya sembahyang gitu. Nah sembahyang ya ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke pura, musola, langgar. Nah ini apa yang terjadi sesungguhnya? Ini sesungguhnya adalah karena harus ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Sementara Islam mengajarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka ya tanam gitu aja. La kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqih ya'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kuffar. Tanaman yang anak sama mboknya hamil bareng itu padi dan beranak berbuah bareng itu ya padi itu. Nah, maka nanamnya seperti nanam padi gitu aja orang dulu. Makanya untuk menanam ya ditanam tidak di atas tanah, bawah tanah, agar enggak ribet. Maka kemudian setelah ditanam Allah pangeran, ya pangeran Diponegoro, ini maksudnya musola langgar di bawah aja. Setelah ditanam kemudian bikin simbol lirilir tanduri busu milir. Apakah tanaman padinya sudah tumbuh? Sudah. Nah, itu tak ijo royo-royo, tak senggoh manten anyar, maka pakai tandur istilahnya. Nah itu kemudian jadi kalimat sandi. Kalau ada orang masuk ke Majapahit dicegat sama Raden Husain, kamu masuk Majapahit ini tandurmu gimana? Oh tandurku sudah tumbuh ijo royo-royo. Oh ini mesti Islam. Tandurmu piye? Entek batok wereng. Oh ini enggak Islam. Bawa blimbing ya. Tapi di sana enggak bisa manjat, terlalu lunyu. Oh iya Islam. Enggak blimbing ndak entek badok codot ora Islam gitu. Telik sandi zaman Majapahit. Bahasanya sederhana, ngingetin raja ya tidak langsung dengan kamu apa ya ndak. Cuman paling gundul-gundul, pacul gundul itu sirah, kepala pemimpin, pacul barang papat enggak boleh ucul karena kepala punya barang empat. Mata, hidung, mulut, telinga, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong. Nah itu gak ucul papat ini. Kalau kepala pemimpin kok kelepasan empat ini, mata gak lihat rakyat, telinga gak dengar rakyat, mulut gak bisa ngomong yang baik terhadap rakyat, hidung gak bisa mencium rakyat, apa? Ya gundulnya gembelengan, kepalanya sok-sokan. Ini pesantren ini, makanya gak ada yang aneh-aneh. Nah pesantren ini akhirnya kembali lagi, ini loh yang disebut konsep laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim, tapi aksani taqwim versi Indonesia. Maka ajarkanlah amanu wa amiluso lika, tapi amanunya orang Indonesia berliku liku karena ketemu dengan warasatul ambiya budaya nusantara, berliku liku imannya sahabat ketemu rasul langsung. Enak imannya tabiin, imannya kita belok-belok panjangnya luar biasa. Ibarat siratal mustaqim, siratal ladinanya banyak. Misalnya Unisma, ini ruangnya Kiai Tolha Hasan, apa Hasan ya? Kiai Tolha Hasan. Kiai Tolha Hasan yang barusan meninggal, Kiai Tolha Hasan. Itu orang Lamongan. Kiai Tolha Hasan itu orang gelap namanya. Gelap Lamongan, desanya apa kecamatannya Laren di situ Pak Tolha itu. Nah itu turunannya Yai Mustofa namanya itu Yai Tolha itu dulu dapat pelajaran pertama ya dari bapaknya itu dari keluarga Yai Mustofa. Yai Mustofa itu muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Berliku, Yai Asy'ari ketemu Iman, ketemu Yai Khairon. Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir belajar pada namanya Syed Muhammad Pase, belajar pada Syed Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Syed Abdul Malik Mongol, belajar pada Syed Alawi Amil Faqih, belajar pada Syed Ahmad Sohib Mirbat, belajar pada Syed Ali Khalid Qasam, belajar pada Syed Alwi, belajar ke Syed Muhammad, belajar ke Syed Alwi, belajar ke Syed Ahmad Al-Muhajir, belajar ke Syed Isa, belajar ke Syed Ubaidillah, belajar ke Syed Muhammad, belajar ke Syed Ali Uraidi, belajar pada Syed Ja'far Sadiq, belajar pada Syed Bakir, belajar pada Syed Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini belok-belok sampai ketemu wal jamaah tanah Jawa, tanah Nusantara. Maka coraknya itu. Lah kita ini laqad khalaqnal insana fi aksani takwim, tapi aksani takwimnya Indo. Ini pesek-pesek gini. Iyalah, makanya harus diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akhirnya terbentuklah konsep amanu wa amilus sholihat lewat pendidikan pesantren. Tapi para wali dulu enggak lupa, amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanannya apa? Watini wa zaitun wa purisinina wa hadzal baladil amin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wujudnya buah tin. Sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu zaitun. Sumpah Allah kepada Nabi Musa, wujudnya gunung Tursina. Sumpahnya Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka amanu wa amilu sholihat harus mendapatkan jaminan teritori baladil amin. Maka para ulama dulu selain mengajarkan amanu wa amilu sholihat, membentuk teritori baladil amin. Caranya apa? Kerajaan Islam gak bisa masuk, maka dibentuklah model baru namanya musyarakah, yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat, harus saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, tapi antara raja dan hamba harus saling bertanggung jawab. Dibentuklah model masyarakat baru dengan sistem Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dihilangkan menjadi ra'iyah, yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kalimat ra'iyah atau rakyat untuk menyebut warga negara Nusantara adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil, mengadaptasi kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kan cerdasnya luar biasa para wali, karena konsultannya malaikat. Wali itu kan kalau download program kan lama, ya Allah ya Allah ya Allah, 3 tahun itu wali. Kalau kita diajak download nggak kuat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, maka kita nggak punya program dan nggak punya wifi. Makanya senengannya cari wifi gratisan. Ila hadroti ila ruhi itu kan sebenarnya mengakses program wifi gratisan. Kalau ada kiai datang, barokah barokah barokah, itu kan sebenarnya cari wifi gratisan aja. Nah, ro'iyah ini orang tidak dihilangkan, basic indigenous people-nya enggak dihilangkan, indigenous knowledge-nya enggak dihilangkan. Karena apa? Para wali enggak pengin menghilangkan itu. Maka ro'iyah tetap boleh menyebut dirinya kulo, karena dia sebenarnya kawula. Yang hamba masih boleh menyebut dirinya ambo, yang hamba sahaya masih boleh menyebut saya, yang pukulun ulun, yang abdi abdi di Sunda. Nah, ro'iyah ini konsep luar biasa untuk mempertemukan antar perbedaan. Karena kalau yang disebut kafir itu menyerang, yang hidup bersama itu namanya zimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ro'iyah lah. Kalau sudah ro'iyah, sudah jangan dikafirkan lagi. Makanya kiai-kiai tidak ada mengkafirkan orang Indonesia karena sudah ro'iyah, kecuali yang baru datang yang enggak ngerti urusan. Lah ro'iyah itu kalau ngumpul, wasyawirhum fil amri, musyawarahkanlah. Maka lahirlah bahasa musyawarah. Kalau musyawarah, jangan menang-menangan sendiri. Tafassaku fil majalis, fafsaku yafsakhillah. Maka ruang musyawarah namanya majelis. Nah, kalau sudah musyawarah majelis, jangan lupakan angkat pemimpin dengan standarisasi wasi'a kursi yus samawat. Maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Lah ini prototipe wali di Nusantara. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Khatib Dayan, murid Sunan Bonang. Yang bergerak ke timur Aryo, yang bergerak ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang murid Sunan Ampel, yang namanya Aryo Abdillah murid Sunan Ampel, bergerak ke Palembang membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah, sistem musyawarah, sistem majelis, sistem kursi. Belanda datang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Dilawan secara bersama-sama oleh konsorsium besar murid-murid penerus para wali. Hasilnya apa? Belanda pergi, maka kawasan ini disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para wali, dan tanah itu, wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha itu maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Membentuk sebuah konsep besar yang disebut Nahdlatul Ulama. Baladil aminnya membentuk konsep besar NKRI. Alladzina amanu wa amilus shalihat, ahli sunnah wal jamaah. Konsep baladil aminnya apa? Pancasila. Lho ini lho namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Afrika, beberapa negara mampu mengajarkan amanu wa amilus shalihat, gagal membentuk baladil amin. Orang Xinjiang mengajarkan amanu wa amilus shalihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama Cina. Orang Rohingya mengajarkan amanu wa amilus shalihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama orang Myanmar. ISIS gayanya mengajarkan amanu wa amilus shalihat, gagal membentuk baladil amin. Lah ini loh, makanya enggak usah heran. Itulah baladil amin itu disesuaikan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka baladil amin Indonesia ya Pancasila. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus shalihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus shalihat, konsep baladil aminnya Mesir. Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilus shalihat, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Nahdlatul Ulama, amanu wa amilus shalihatnya dari Rasulullah, konsep baladil aminnya Nusantara. Nah ini yang membedakan. Makanya beratnya di situ. Hari ini dunia sedang galau. Arab kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal fikih. Eropa kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal kalam. Afrika kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal tasawuf. Yang masih utuh kalam, tasawuf dan fikih ada di Indonesia, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya menjadi NU ini tidak sederhana. NU akan merawat dunia dari sisi ajaran Rasulullah yang masih utuh dan lengkap. Makanya enggak usah heran menjadi NU, udah biasa aja. Ahli sunnah wal jamaah. Lah ini loh. Makanya alhamdulillah kita ini punya konseptor-konseptor besar yang hari ini tidak semua orang punya. Jadi kita ini diajarkan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah untuk tidak menghilangkan jejak masa lalu. Lah kita juga sama. Kita diajarkan untuk menapai masa lalu, bikin khol. Bikin khol, bikin peringatan-peringatan mulutan apa itulah, itu adanya di NU. Makanya santri ini akan menjadi tulang punggung dunia. Nah itulah yang kemudian menghasilkan konsep besar Islam Nusantara. Bukan kemudian orang Nusantara bikin Islam baru, enggak. Ya Islamnya tetap Islam, tapi orang Nusantara dengan gayanya Nusantara. Sholat sama sholat, orang Nusantara nyumbang beduk. Karena di Nusantara orang masih sibuk di sawah jam 11:30, maka sholat duhur mundur 13:30. Itu orang Nusantara, ulama tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aing biasa. Gak datang ya Robana, ya Robana. Masih gak datang ya tombo ati. Wong capek ya nombo niat ini DPG. Masih gak datang baru ngamuk. Diurugi anjangan, jangan. Ini problem sosiologi yang menghasilkan satu kenyataan antropologi. Tidak bisa enggak ya. Terus di sini biasa aja orang sholat. Allahu Akbar, pasti beda wong sinyalnya jauh. Nah kalau muridnya ulama kok ikut diem, dia tidur, ada urusan sosiologinya. Khaitil abyadi khaitil aswati, sinar putih dan sinar hitam di sini enggak kelihatan, kehalang sama Gunung Semeru, kehalang sama jambu. Kalau di Arab langsung kelihatan karena padang pasir, maka biar orang sini enggak bablas pakai imsak peringatan. Terus di sini hawanya dingin, kata kiainya kalau puasa jangan melek, kamu tidur aja. Karena kalau melek bahaya. Karena pengen jambu, pengen mangga depan rumah, daripada kamu enggak khusyuk tidur. Lah kalau tidur dalilnya apa kiai? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, akhirnya kiainya sepi. Begitu kiainya sepi, akhirnya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya di sini dator mercon. Tidur di sini kalau malam nyenyak karena hawanya dingin. Maka takut kebablasan anak-anak kecil sahur ora sahur sakarepmu. Sahur ora sahur sakarepmu. Ini kan sosiologi agama sebenarnya, antropologi agama muncul di tempatnya para ulama karena kondisinya berbeda. Nah, habis itu halal. Kenapa? Anak kita ngelempari tetangga mangganya, mentok kita di halaman tetangga, lah itu harus ada saling memaafkan. Si ya melahirkan problem sosiologi apa? Latihan dulu karena ngantrinya terlalu lama 26 tahun, maka ada haji palsu. Di mana? Di alun-alun Kabupaten Malang. Lampai kerja kabarnya triplek. Terus menghasilkan satu budaya, pergi haji diantar pakai bis sekampung, pergi ke Surabaya. Yang haji masuk, apa? Masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang Surabaya, biasa aja. Inilah negeri yang jauh. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya adalah penjelasan yang sangat panjang bagaimana Islam ketemu dengan sistem sosiologi dan sistem antropologi. Ini yang akan membentuk karakter Islam rahmatal lil alamin. Itu aja, ini gak usah ribet lah ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amma ba'du. Nah ini masih mukaddimah. Nah inilah, ya Allah, orang kalau memahami ini kan enak, jadi gak ribet. Ketemu dengan bangsa manapun ya nyantai, ketemu agama berbeda juga nyantai, amin, tenang ya. Nah itu harus menjadi daya nalar yang luar biasa buat orang Yunisma. Ini apa? Karena bagaimanapun juga Islam tidak boleh menjadi bagian dari residu masa lalu, tapi Islam mengemban misi peradaban untuk membangunkan sakofah, membangunkan tamadun. Untuk apa? Ini loh Islam ya'alu wala yola aleh, baru akan terjadi. Bukannya kalah terus minum kencing unta, itu mundur kamu. Gak bisa naik pesawat, ribut, akhirnya masalah katok cingkrang. Ini yang aneh, gagal di angkasa, ributnya di mata kaki. Gagal di penelitian-penelitian fisika dan biologi, malah kembali minum kencing unta. Dimisalih wal akhdu bil jadidil aslah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.